Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, saya ingkang rawuh wonten ing joglo sekar suli mriki utawi bapak ibu kang mas mbakyu ingkang nembe mirsani giaran pengaosan kang sukawruh wonten kalodangan dalu punika, mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepareng paring rahmat lan barokah, tambahan hidayah, tambahan ilmu pangertosan dumateng kula panjenengan sedaya lantaran pengaosan dalu niki. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kang mas mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, dalu niki insyaallah kados ingkang sampun dipun nggih wertakaken nggih, kita badhe ngaturaken pinten-pinten pakulinten utawi pakulinan saben dintenipun menawi dipun tindakake niku saged dados jalaran tekanipun setan. Pakulinan saben dina sing jalari tekane setan utawi kebiasaan sehari-hari yang mengundang datangnya setan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, sederengipun dipun aturaken kula badhe ngaturaken pinten-pinten fenomena mitos gugon Tuhan ingkang sampun nggih dipun getok tularaken dening masyarakat kaum muslimin. Peranganipun masyarakat kaum muslimin wonten ingkang anggadai kapitadosan menawi ngobong trasi wayah dalu niku saged dadi jalaran ngundang setan. Mula ora kena ngobong trasi. Nek pendamelanipun sadayan napa niku lele goreng sambal terasi njur pripun niku nek mboten ngobong terasi gitu. Wonten malah ingkang ngendikaaken nyelehake kursi wonten sak ngajengipun kaca utawi papan pengilon niku ugi saged dadi jalaran ngundang setan. Terus nek nyelehke kursi neng ngarepe kaca niku mengke setane teko melu lingguh terus dandan ten mriku bengesan sisiran rambut lan sak pituriti. Aniki kalersan dalu iki kula panjenengan sedaya nembe pengawasan ngantuk kawruh wonten limasan apa joglo niki nggih. Limasan nggih, Pak. Simbah-simbah blandar. Tanggi kula nggih wonten, Pak, Mas. Wonten telatah mbayat hati ningrat mriku. Niku asmane nggih, Le M ngoten mawon. Inisial nggih, mriki wonge ndak nesu-nesu ngamuk mriki. Ya Mbak M niku ngendika wingi kae aku turu ning isor blandar ngeten iki nggih, blandar nggih. Kayu niki. Niku sare wonten sak ngisoripun blandar. Sejajar dengan blandar kayu niku. Niku dheweke ngaku jare bengine niku diambus macan. Lah kula matur lah niku macan kenging pundi gembira luka niku tebih niku kula. Sanjange niku macan nggih setan niku wau. Dados miturut pawartos ingkang kita tampi mboten pareng tilem wonten sak ngandhapipun blandar. Nek turu nang ngisore blandar niku dadi jalaran setane dadi moro nggih. Wonten melih napa melih? Sanesipun. Nggih, singsot wayah wengi. Qodarullah kula niku wit alit ngantos dumugi sepriki, cilik indil-indil ngantos gedhe ondol-ondol. Niku mboten saged singsot, alhamdulillah. Niku kula syukuri. Sebab riyen nek ajeng nembe ajar singsot ngoten niku didukani kali Mbah Kakung. Ora singsot singsot. Kaya preman singsot singsot ngoten niku. Kanjange nek singsot wayah dalu niku dadi jalaran ngundang setan. Wonten mleh Mbah Karno apa? Senes niku telo nggih. Terus nek enten mambu telo bakar wayah dalu niku ateges nembe wonten apa? Gendruwo nggih. Ah kalau wingi kula nampi pawartos nggih saking sederek asalipun saking Ungaran Semarang nggih Mas Usman Effendi ya mbake pun nate wayah dalu niku mambu telo bakar. Dilekke tanggone war ning ndi? Aku penasaran tak goleki, aja digoleki. Nek mambu telo bakar aja digoleki. Sebab nek ana mambu telo bakar kuwi ateges nembe ana nembe wonten menapa? Gendruwo. Nembe wonten grandong ngoten. Wah, mboten pokoke kula penasaran iki jane mambu telo bakar iki apa. Nalika dipun padosi niku ternyata ternyata niku napa gondo utawi ambet telo bakar niku asalipun saking kembangipun godhong cincau. Jadi godhong cincau niku nek wayah dalu piyambakipun niku ngedalangkan gondo kados dene telo ingkang dipun bakar. Dadi niku senes gendruwo. Niku sedanten gugon tuhon lan tasih kathah sanes-sanesipun. Menawi dipun ngendikaake niku entek amek kurang golek saking akeh nek entek amek meneh nek kurang golek meneh. Gugon tuhon niku wae. Ning wonten perangane gugon tuhon niku janjane leres. Antawisipun ingkang kula aturaken mboten pareng nggih ngumbar lare-lare alit sak sampunipun srengenge angsluk utawi nalika sampun manjing wekdal salat maghrib niku bocah-bocah mboten pareng dingon turut jaba omah nggih ngendikane Kanjeng Nabi fa innas syayatina tantasyiru ina idin sebab setan-setan ing wayah iku nggih Nabi ngendika wonten setunggal hadis idza kana junhul laili amsiku sibyanakum. Menawa wengi wis rumembet, menawa wengi wis teko ateges srengenge sampun angsluk, sampun manjing wayah salat maghrib. Amsiku sibyanakum, anak-anakmu kuwi padha cekelen, padha rangkulen, ditahan ana ing omah. Wa inna syayatina tantasyiru hina idzin, sebab setan-setan iku padha glibetan ing wayah iku. Iku wonten dalilipun. Nek bocah dingon ten wayah surup ngoten niku terus setane glibetan njung ajeng pripun ya mbok menawa digondol setan nggih mboten. Lah napa setan niku iso gondol bocah wong setan niku dibeset isinya ketan. Niku rak cara Pak Dono gitu. Saged. Terus nalika ni Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam niku napa niki dawuhake wadya balane sapa sing iso nekake dampar kencanane Ratu Bilqis. Sing mapan ana ing Yaman digawa ana ing papan iki sing paling cepet. Nggih faqama ifritun minal jin. Banjur ifrit niku saking golongane jin piyambake ngadeg. Piyambake pun matur dumateng Nabi Sulaiman, ana atika bihi. Kanjeng Nabi Sulaiman, kula ingkang badhe sumagah. Nggih. Beto dampar kencanane Ratu Bilqis. Dumugi papan mriki. Qabla antakuma min maqamika sederengipun panjenengan jumeneng saking papan palenggahan paduka. Carane pripun dampar kencana niku dipun sebat dening Allah Arsyun Azim, kursi ingkang ageng, kursine ratu nggih. Niku saged digondhol dening jin. Cepet saking Yaman tumuju Palestina niku namung sederengipun Nabi Sulaiman jumeneng saking papan palenggahanipun. Nek dampar kencanane ratu we digondol saged napa melih ming bu bocah. Napa melih bu bocah. Kok sing gerang kok mboten digondol nggih nate wonten kedatosan ten zamanipun sahabat Umar Ibnu Khattab. Nggih piyantun ingkang sampun diwasa niku dipun gondol ning kathah-kathahipun ingkang dipun ganggu menika lari-lari alit. Sebab lari-lari alit niku dereng saged dikir, dereng saged pasang benteng kanggo bentengi sariranipun awakipun piyambak saking gudho pangrencananipun para setan kala wau. Nah niki pinangka mukadimah nggih pambuka. Nah terus mengke gugon tuhan niku wonten ingkang leres, wonten ingkang sahih, wonten ingkang boten leres, wonten ingkang gedebus kerincing. Alias APW apusi wae. Ingkang angka kalih. Kula panjenengan sedaya para bapak ibu sedaya para pamirsa ugi kedah ngelengganani kedah mitadosi kedah mangertosi bilih setan niku pinangka mungsuhe awake dhewe, mungsuh kang nyata. Nggih. Mila dipun cariyosaken dening Allah Subhanahu wa taala setan niku nate sumpah setya tuh wonten ngarsanipun Allah badhe njlomprongake menungso kabeh. Fabi izzatika la uhuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Duh Allah, duh Gusti Allah, kanthi kamulyan paduka ya Allah, kula janji bakal njlomprongake sekabehe menungso illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kejaba titah-titah paduka ingkang ikhlas ngibadah dumateng panjenengan. Niku angel le kula njlomprongke. Ning wong sing bodho lunga-lunga kaya kebo pakanane suket ijo piyambake pun gampang dados mangsanipun setan. Gampang dipun jlomprongake dening setan. Dados menungsa niki kedah ngelengganani kedah mitadosi setan niku pinangka mungsuh kang nyata. Mboten pareng malah didadekake kanca napa melih dipun suwuni pitulungan nggih. Manembah ngawula dumateng setan naudzubillahi min dzalik. Wonten ayatanipun Allah Subhanahu wa taala dawuh wala tattabi'u khutuwati asyaiton. Para menungso kabeh sira iku aja padha ngetutake jangkah lakune setan. Jangan mengikuti jejak-jejak setan. Wonten setunggal hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maringi piwucal dumateng kula panjenengan sedaya nggih, wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah, kula nyuwun pangayoman dumateng paduka ya Allah supados setan niku ampun ngantos teko ten ngarep kula ya Allah. Dadi ngarep-arep tekane setan niku men mboten pareng nggih. Malah kepara awake dhewe niku dipun dawuhi supados nyuwun pangayoman dumateng Allah supaya setan niku ampun nganti teko. Sebab setan niku mungsuh, nek mungsuh niku ampun diarep-arep. Nggih. Mungsuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Nek awake dhewe ditekani setan ampun melayu nganti kepoyoh-poyoh, ngebrok ning nggon barang niku. Mboten perlu nggih. Ning arep-arep ndi setane kene, sekar sulih kene. Nggih pentolane setan kon rene. Tak weruh dapure kaya ngapa? Waduh. Aku nek ditekani tenan ngompol kowe nggih to. Nek mboten pareng gitu. Musuh jangan dicari, tapi kalau ketemu jangan lari. Pantang seorang muslim diwedeni kok ngoplok ngompol mboten pareng. Ibnu Umar utawi setunggalipun sahabat Nabi kula radi stopi nggih. Nate lenggah wonten sa tepinipun sumur ingkang tuwa, sumur tua. Sebab setan niku dingendikake Kanjeng Nabi niku nggadahi pekareman mapan wonten nggen bolongan-bolongan lemah. Sumur-sumur sing pun mati mboten dinggo niku saene diuruke mawon, ampun ditokne wonten. Nggih, niku didemeni setan. Lah niku wonten sahabat Nabi tenguk-tenguk ten pinggir sumur, niku dumadakan wonten piyantun kakung sepuh nit napa niki rekmanipun petak, nggih. Lajeng siunge niku dawa. Duwe siung niku, siunge dawa. Terus dheweke niku meringis. Ten ngarsanipun sahabat Nabi, meringis. Nggih, mamerake siungipun. Si Nabi matur, "Atakhafu minni, he menungso, kowe wedi karo aku apa ora?" Siungku dawane semene. Sing dimedeni niku sahabat Nabi. Nek sing diwedeni mahasiswa kajeng ngoten pun ngompol ya nggih. Sahabat Nabi diwedeni. Nggih, setan sing pamer siung niku ditapuk. pok ngoten niku. Terus sahabat niki ngon kondo atakhofu minni kowe wedi ra karo aku. Iki setane mlayu ilang. Ha niku para sahabat sampun maringi tepo patuladan ingkang sae awake dhewe mboten pareng-pareng ngarep-arep, mboten pareng ngarep-arep tekane setan, malah nyuwun pengayoman dumateng Allah supaya setan mboten teko. Ning nek nganti setane teko mboten pareng ajri. Kula nek ajeng napuk niku wedi nek dalaman kula temancep ten siunge. Nganggo lambaran herbal napa boto napa kayu ngoten niku. Plus ngoten nglekar. Kowe wedi ra karo aku? Jebule niku mau ngepreng. Ning tanggane dhewe gobrah-gobrah lambene dikepruk boto ngene. Dudu salahe jenengan, jenengan mboten salah, mboten dosa. Paling ning dikecrek polisi. Lah tanggane dikepruk boto ngene. Aniku setan. Dados kula pengen sedaya kedah ngelengganani bilih setan niku pinangka mungsuh kang nyata lan mboten pareng ngetutake dalane setan, mboten pareng ngarep-arep tekane setan. Malah kepara nyuwun pangayoman dumateng Allah supados setan niku mboten teka. Ananging nalika kula panjenengan sami nggih wangsul metani gugon Tuhan ingkang ten ngajeng kula kita aturaken, kasunyatanipun kathah kaum muslimin ingkang tasih nindakake pakulinan-pakulinan saben dintenipun ingkang jalari tekane setan niku kathah mangke kula badhe aturaken. Sing gugon Tuhan sing mboten leres pun kula aturaken, bakar terasi wayah wengi, napa melih mau sing sot wayah wengi, terus masang kursi teng ngarep kanca mesake ibu-ibu duwe papan rias dhewe ora entuk dikeki kursi njur nek nek dandan kon jengkeng ngeten iki ora entuk nggo kursi kaya ngkong-ngkong bangkong ning kan mesake nggih bakar telo wayah wengi napa melih yo nggih. Biasanya ten desa niku saben-saben desa niku wonten gugon Tuhanipun. Mboten pareng sare wonten ngisaripun blandar. Alhamdulillah kula niku griya kula niku warisane simbah nggih. Warisane simbah niku pun 4 generasi. Limasan ngeten niki ning luweh elek nek iki rak sae nggih. Niki telase kathah niki kula yakin. Griya kula niku nggih limasan Jawa ngeten niki. Kula nate tilem ten ngisor blandar. Coba nek Lekman wingi kok jare turu diambus macan gitu Bu. Aku tak turu ning isor blandar. Ya kuwi mboten enten apa-apa. Kalih dinten kepungkur kula tilem leh ten isor blandar. Nggih mboten enten apa-apa. Alhamdulillah. Gugon Tuhan. Jadi mboten leres. Sebab napa kok awake dhewe mboten parang pitados? Kapercayan-kapercayan utaminipun ingkang magepokan kalian perkara-perkara gaib niku mboten parang dipun pitadosi kejawi wonten dalilipun. Kejawi wonten kateranganipun saking Al-Qur'an, wonten kateranganipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala ngendika, "Wala taqfu lan sira iku aja ngetutake aja kandha ma laisa laka bihi ilmun, perkara-perkara sing sira ora duwe ngelmune, innas sam'a wal basara wal fuada yakti talingan iki lan peningal iki lan ati iki kullu ulaika kana anhu mas'ula, kabeh bakal ditakoni dening Allah. Kowe kok kandha nek turu blantar kuwi ngundang tekane setan kuwi sing kandha sapa? Jarene simbah, mbahmu sing kandha sapa? Mbahne melih. Mbahne sing kandha sapa? Niku mboten enten telase. Nggih. Mila mboten parang dipun pitadosi. Lho, upama niki, upama kula ngeyel, kula tetep percaya ngoten, kula nampa napa? Setunggal nampa dosa. Angka kalih dalilipun Allah Ta'ala ngendika, "Ya ummah, bakal teko sawijining dina. La yanfa'u malun wala banun. Ing dina iku bondo lan anak-anak ora ana guna lan paedahe. Illa kejaba man atallaha kanggone menungso sing sowan wonten ngarsanipun Allah biqalbin salimin, kanthi nggawa ati sing resik. Resik saking napa? Resik saking kapitadosan-kapitadosan klenik, kapitadosan-kapitadosan khurafat ingkang boten wonten dalilipun." Ngoten niku. Mila sedanten kapercayane awake dhewe utaminipun ingkang magepokan perkara gaib niku kedah wonten dalil ingkang gumathok. Nggih, Allah Taala ngendika malih kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Dawuh sira Muhammad, ora ana makhluk siji sing ana langit, ora ana makhluk siji sing ana jagat, ana sak lumahing jagat sing mangerteni barang gaib illallah, kejaba namung Allah. Dadi nek Allah pun dawuh ora ana sing mangerteni barang gaib kejaba namung Allah, nggih awake dhewe samina wa atokna, nggih mboten malah beguguk ngutho waton gajah gelar bundan tanpa ratu, nggih brengkele alias nge ngeyel. Ora kok ya Allah, tangga kula niku, kiai kula niku ngerti barang gaib. Allah ki keliru. Wong nyatane tangga kula ngerti barang gaib kok. Mosok ngoten niku kali Gusti Allah. Kok kurang ajar nggih kali Gusti Allah nggih. Allah Subhanahu wa taala ingkang anggadai ngelmu, ingkang nyoto ingkang gaib sampun ngendika ingkang nyipta jagat saisinipun mboten wonten piyantun ingkang mangertosi barang gaib kejawi namung Allah. Nek enten menungsa mangertosi barang gaib niku sebab diwenehi ngerti dening Allah. Sinten niku? Para nabi lan rasul. Ning sak sampunipun Nabi Muhammad sedo wahyu niku sampun pedhot, sampun mboten wonten wahyu malih. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ingkang angka 3 kula langsung mawon badhe ngaturaken pinten-pinten pakulinan utawi perkawis nalika dipun tindakake niku saged njalari setan niku dadi teko. Ingkang angka setunggal, ingkang paling kathah, ingkang paling gegirisi, ingkang paling diremeni dening setan niku mboten wonten sanes kejawi tumindak syirik. Kesyirikan niku paling disenengi dening setan. Sebab kesyirikan niku dosa sing paling gedhe. Setan niku senenge tumindak-tumindak dosa. Nek tumindak-tumindak becik setan mboten seneng. Sing seneng malaikat. Mongko tumindak dosa sing paling gedhe niku syirik. Allah Subhanahu wa taala dawuh innasyirka ladzulmun adzim. Yekti tumindak syirik iku dadi dosa sing paling gedhe. Wonten ayat sanesipun Allah Ta'ala ngendika innallaha yabti allahiku la yaghfiru ora maringi pangapura an yusra kabihi marang wong sing tumindak syirik wa yaghfiru lan Allah maringi pangapura nggih duna zalika dosa saliyane syirik liman yasha kanggone wong sing dikersake dening Allah Subhanahu wa taala. Contonipun apa tumindak syirik sing disenengi dening setan? Setunggal tuladanipun nggih sesajen. Angka kali pancenan. Angka tiga wiwitan. Angka telu rajah. Nek simbah-simbah riyen tiyang kuno makuno niku ndamel limasan ngeten iki diparingi rajah nggih. Dadi diparingi napa niku degan. Paringi degan terus diparingi kain mori, paringi napa gedang nggih. Gedangnya gedang rojo nih. Gedang rojo niku mongko larang dhewe gedang rojo nih. Mengke terus dilek-leki, dilek-leki niku dinapake? Ditirakati ngoten niku. Mula kula matur janjane gawe omah niku gampang. Gawe omah waton gawe omah mboten nawon. Ajeng marep ngetan monggo, marep ngulon monggo, ngalor ngidul sedulur papat limo pancer kena. Aman insya Allah. Ning sing gawe omah niku dadi gawat niku nek dipasangi rajah niku. Sebab rajah niku ateges awake dhewe ngundang setan. Omah dadi gawat niku mergo omahe dipasangi rajah. Niku pun kathah pengalaman kasunyatan ngoten niku bolak-balik. Wonten sedherek awake dhewe niku nyewa omah, omah kuno. Omah kok wedene rajah mak disewa mung murih, murah meriah. Nggih, jebule omahe gawat. Oh, dinggo pondok pesantren niku santri niku sami kesurupan, Pak. Saya bendinten niku bocah 6, bocah 9, lha ustate iki mboten kok bermulang ning bendina mengi nyuwuk wae. Nyuwuk ngantek jam-jaman niku nyuwuk, ngantek gopes meniren. Nggih. Lajeng sampun dumugi 6 dinten niku wong kesurupan saben dinten nenten terus. Terus Pak Kiai ini niku pondok iki mesti omah iki nek rajae. Digolek mboten ketemu niku. pun digoleki diora arek mboten ketemu. Kiyaine kondo, nek nganti ora ketemu tetep enek rajae. Mosok ya kesurupan bendina kek rame-rame kok ngono. Iki mesti omah ditandur raja. Goleki nganti ketemu, mboten enten kiai. Bongkar pondhasine. Pondhasine niku dibongkar. Lah kok wonten gendul niku isi mori, isi dom, isi getih, ngeten mriku niku. Ya kuwi raja sing maraki omah iki dadi gawat. Obong, manpun diobong niku rampung. Alhamdulillah. Mila bapak-bapak, ibu-ibu nek ajeng damel omah pun damel ngoten mawon. Lah ning pripun nggih? Tiang jaman sak niki niku senadyan wonge pinter sekolah S1, S2, S3, S2. Niku ndamel pabrik ngantos bertingkat. Niku kula anu napa ngertos piyambak nggih. Pabrik tenggen jaman kula le nyambut damel riyen niku niku ten pojok-pojokan niku ditanduri ndas wedhus. Ah niku pinangka sesajen kanggo setan sing mbau reksa ning kene. Dadi gawat malahan pabrik niku nggih. Sebab nalika nindakake napa niku sesajen niku ateges awake dhewe caos dahar. Dumateng setan. Nyuwun sewu Kanjeng Setan suwan kula sepindah mriki silaturahim jangkepipun ingkang ngoko kalih kula ngaturi caos dahar dumateng Kanjeng Demit. Mugi-mugi anggel kula buka pabrik wonten mriki pinaringan gangstar. Subur Kang Sarwati nandur. Murah Kang Sarwati nuku, gampang Kang Sarwa sinandang. Oh iya to le utuku ngger. Sesajenmu kuwi tak tampa, sesuk tak ewangi-wangi anggenmu nyambut gawe. Tenang wae, sing penting kowe manembah marang aku setan. Tok tok tok tok tok tok. Wonten surat Jin ayatipun 9 menawi kula mboten kelentu. Allah Taala niku ngendika, wa annahu kana rijalun yakti ana pawongan lanang minal insi saka kalangane menungso, yaudhu nabirijalin, jaluk pitulungan, jaluk pengayoman birijalin minal jinni saka wong lanang kalangane jin. Dadi wonten peranganipun menungso lanang niku njaluk pitulungan marang perangane jin lanang. Menungso njaluk tulung marang jin. Carane piye? Sesajen. Carane piye? Pancenan. Carane piye? Wiwitan beleh pitik kanggo Mbok Sri supaya parine subur makmur. Gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertolan raharjo. Sing maringi gemah ripah niku sanes Mbok Sri. Sanes setan ingkang maringi gemah ripah menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek pengen subur carane pripun? Sregep ibadah ten masjid, donga dumateng Allah. Nek donga dumateng Allah nganggo sesajen mboten? Mboten. Wong niku kan niate sedekah, Mas. Sedekah niku sewayah-wayah. Tidak terkait dengan waktu dan tempat. Ning nek sesajen niku mesti wonten wektu. Wekdal khusus nggih mboten. Pendak malam Jumat kliwon. Pendak malam siji suro niki cik masih suro lho niki. Iki tanggal 26 suro, awake dhewe menungso niku manembah dumateng Allah, mboten manembah dumateng setan. Nek mbleh niku ujube dumateng Allah, mboten kanggo setan. Dawa sira Muhammad, inna yakti salati anggonku salat wa nusuki lan anggonku mbleh sato kewan. Wa mahyaya lan anggonku urip, wa mamati lan anggonku mati. Lillahi rabbil alamin, tak pasrahke kabeh kanggo Allah. Gusti ingkang murba masesa mubah musi ing jagat saisine. Dadi pasrahe dumateng Allah. Mboten malah cepak sesajen, pancenan, wiwitan, raja, jimat kelebu aji jaya kawijayan. Macem-macem aja jaya kawijayan niku kula pun sinau pian. Wonten sing diarani khodam, wonten sing diarani sedulur papat limo pancer kakang kawah adi-ari-ari kaki among nini among. Jarene tur jarene saben menungso niku duwe sedulur gaib. Sing diarani kakang kawah adi-ari-ari sedulur papat limo pancer. Awake dhewe kuwi iso ketemu karo sedulur awake dhewe ning alang gaib. Sing jenenge kakang kawah adi-ari-ari sedulur papat niku wae. Carane pripun meper babahan bawa songo. Nggih. Carane pripun topo broto. Carane pripun pati geni ngebleng topo mendem lan sak pituripun. Ritual-ritual sing boten nate diwucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku ritual-ritual sing disenengi setan. Asline nggih, sedulur papat tenalam gaib sing jenengan weruhi sakwise tapa brata niku, niku mboten sanes kejawi setan niku wau. Sebab namung wonten Allah, malaikat lan jin nggih. Nek ketemu Allah, mboten mungkin ketemu Allah. Mboten mungkin. Menungso ketemu Allah mboten mungkin. Nalare dos pundi niku? Napa kok Allah Taala? Lah srengenge niku lho ciptaane Gusti Allah. Jenengan saged mboten ketemu langsung kali srengenge. Cerak mboten. Srengenge dolan ten Sekar Suli ngoten kinten-kinten pripun niku mangkene. Bolong mboten ming bolong donya niki kukut. Nggih nek matahari pun mriki. Niku nembe makhluke Allah Taala. Napa melih kepanggih kali Allah Taala. Nabi Musa nyuwun pengen panggih dumateng Allah. Dereng panggih niku gunung nggih wonten negara Madian sing paling gede niku ambiar Kanjeng Nabi Musa niku mongko nabi nggih dudu menungsa lumrah niku tiba ngeblak semaput mboten kuat panggih kalian Allah. Terus nek dudu Allah berarti kuwi malaikat sedulur papat ya ora mungkin malaikat kuwi ming manut karo Gusti Allah kok mboten iso diatur menungsa. Terus apa? Tersisa satu. Napa niku? Jin. Jin sing muslim sing soleh, jin sing jahat. Nek jin sing muslim sing sae mboten mungkin niku ngetok teng ngarepe menungsa. Sebab dheweke taat dumateng Allah, alame pun beda. Jin-jin sing ngetok niku pun cetha dheweke niku se setan. Ngoten niku. Para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala niku babakan sedulur papat limo pancer. Dadi mboten enten menungso siji duwe sedulur alam ten alam gaib nggih sing jenenge Kakang Kawah diari-ari sedulur papat limo pancer enten kaki among nini among niku mboten enten. Miturut syariat Islam nggih. Miturut syariat Islam. Monggo awake dhewe niki sampun ngrungkepi agami Islam. Sampun maos kalimat syahadat. Nggih pun mboten perlu dipun pitadosi. Cekap zikir manembah dumateng Allah, nyuwun sedaya penyuwunan dipun aturaken dumateng Allah. Subhanahu wa taala. Nggih, semanten ugi kesyirikan sing disenengi setan niku mara tenggene dukun. Man sapa wonge ata teka kahinan marang dukun au arrafan utawa tukang ramal tukang bethek. Oh, titenono sesuk taun kembar kuwi menungso mati ora bakal diurusi. Lah rak tenan to. Taun 2020 taun kembar. Corona. Kula kleru, kleru ora 2020 kok wong corona jeduli taun 2019. Ayo. Nek taun kembar wong saiki wis ganti taun kok ya cik rum diurusi. Ayo. Wong mati-mati niku rak mboten dilayati, mboten dianu ngoten lho nggih. Lah niku jenenge otak atik gathuk. Nek bener sih di warak-warak iki ten pundi-pundi. Ning nek salah akeh meneng wae. Ah niku tukang bethek ngoten niku. Sifate tukang bethek ngoten niku. Nggih. Mila mboten pareng percaya dumateng dukun lan tukang bethek. Nek percaya pripun fasadaka hubima yaqulu percaya marang apa kandhane dukun faqat kafara bima unzila ala Muhammadin. Yekti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingake Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cilaka niku awake dhewe sesuk nek mati mboten diaku umate nabi niku cilaka. Eh, kuwi ning ndi kula jeng mlebu swarga. Lah kowe umate sapa? Kula niku umate Kanjeng Nabi Muhammad. Lah ning kowe biyen ning alam donya kaya merdukun nggih niku. Amangka nabimu Muhammad wis kandha. Sapa teko marang dukun, dheweke kafir marang wahyu sing diparingake Allah marang Nabi Muhammad. Lah kowe wis ning dukun ngono? Nanti mati ora mertobat iki, gek kowe ngaku umate nabi. Nggih niku njur pripun nggih? Ayo cecak nguntal cagak gitu. Cebol gayuh wulan ngitung lintang. Ngarep-arep kemampule kapal gabus imblese watu. Ngarep-arep kemampule watu ireng imblese kapal gabus. Tangeh kalakone cepet wurungi. Ah niku setunggal kesyirikan sing paling ndadekake setan teko niku nggih tumindak syirik. Salajengipun ingkang angka kalih menika bid'ah utawi ritual-ritual agama ingkang enggal sing mboten nate dipraktekke dening nabi lan para sahabat ning awake dhewe nindakake. Nggih sebab ingkang nggadahi wewenang ndamel tata cara pangibadan baruku kuwi terus napa niku Iktidal bar iktidal terus sujud, carane ndonga ki ngene, carane salat ngene. Niku sing wenang damel tata cara, sing wenang damel aturan niku Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek awake dhewe pinangka umat niku namung sami'na wa atokna. Awake dhewe kerja ten pabrik, sing wenang gawe aturan sinten? Awake dhewe napa sing duwe pabrik? Sing duwe pabrik. Awak dhewe nunut ngeyop ten langite Gusti Allah, nunut nggih mapan wonten jagate Gusti Allah, sing menang damel aturan sinten? Gusti Allah. Khusus urusan pangibadan nggih. Ning nek urusan kadonyan ngendikane Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sira iku luweh mangerteni urusan-urusan kadonyanmu kabeh. Aja nganggo lampu monggo, aja nganggo mic urusan kadonyan. Naik haji numpak pesawat kadonyan, ning manasik haji niku mboten pareng awake dhewe gawe-gawe. Carane zikir mboten pareng gawe-gawe. Ah niki wonten kedadosan kasunyatan nggih, kula gadah mitra pitepangan saking tlatah wetan, mboten kula sebut jenenge ndak didemo nggih. Dheweke niku santri, ning nalika tasih alit niku nalika nyantri bareng lek kula ten pondok, niku asring kesurupan bocah niki. Asring kesurupan wayah dalu. Nggih. Nate kula maam ngeten iki. Mriku nggih, maam kula nggih maam. Adep-adepan ngeten. Dheweke ngerti-ngerti. Jagongan le kula ngerti-ngerti ndingkluk ngeten iki. Mboten gelem maam. Terus lunga. Rampung salat niku kandha, Kang, nyeluk kula Kang. Ngopo ngono? Kowe mau ngerti apa ora ngerti apa? Anu, setane mau jejer ning sandingmu ya men aku ora weruhe kok aku. Jadi dheweke niku nembe jagongan le kula ngerti-ngerti. Setane ten mriku terus dheweke mboten wani terus kemangan. Wayah dalu niku sering kesurupan bocah niku. Dalu niku kesurupan pun mlebu separo jarene le, jare bocah niku. Kowe ngopo bengok-bengok iki? Wah, aku arep kelebon Kang wis separo ngoten niku. Terus kula ugrah-ugrah kula rangkul kula degne ngoten niki. Eling-eling nyebut kula ngoten niki. Wis kowe wudu sik kono aku wedi Kang aku diterke. Kula terke. Melaku, kono melaku dhisik. Malah noleh-noleh. Ngopo? Wonge ngetutke ning wis men gak mrono. Aku ngetut niku. Jare ngetutke ten buri jare ini. Ah, kowe kok dadi ngene iki mbiyen mula bukane piye? Kowe kok iso dadi kaya ngene iki? Mbiyen jaman aku cilik iki aku dikongkon karo bapakku, kongkon zikir, nggih maca la ilaha illallah ping 5000 selama 7 hari berturut-turut. Ning anggone maca niku kudu ngenteni jam 12 dalu. Anggone maca dikir niku wonten halaman rumah, wonten latar. Anggone dikir niku sinambi ngelekar. Pirsa ngelekar? Kelekaran ngoten lho. Kelekaran menatap langit ngoten niku la ilaha illallah la ilaha illallah ngantos 5000. Nek lali pun entuk pinten niku 4000 700 mau 700 pira ya niku kudu dibaleni mleko ngarep. Apa ra meniren niku kita? Lah niku ingkang dipun wastani bid'ah. Ah nek ngono awake dhewe ra entuk zikir. Zikir niku pareng Allah taala ngendika udzkurullaha dzikran katsira. Sira iku dzikira marang Allah kanthi dzikir sing akeh. Ning angka 5000 niku lho asale king pundi? Kudu 5000. Lah niku king pundi dalile? Kudu nglekar nek mu dzikir niku. Lho, kok kudu nglekar? Linggo ra entuk kudu nglekar. Kudu jam 12 bengi. Lah niku lho ngudhok kene. Kudu 7 hari berturut-turut. Niku dadi bid'ah. Nek zikir niku amal saleh, ning tata cara zikir niku ampun digawe-gawe aturan ngoten niku. Niku dadi ni bid'ah. Sekaing sarios niki kanca zikir berhasil sampai malam yang ketujuh, malam ingkang nomor 7 niku dheweke weruh lintang enten langit niku nggih. Napa Alpha Centauri napa-napa mboten ngerti. Lintang niku saya medhuk, medhuk disalang dheweke niku saya medhun, saya medhun, saya medhun. Terus mlebu wonten wetenge dheweke. Terus dheweke bengok-bengok, "Pak, Pak, tolong Pak, ngapa le? Kan mau wonten lintang medhuk mlebu ning wetengku." "Oh, wis kasil le ngono bapake." Bibar niku bocah niku sering kesurupan. Terus kasil napa nek ngoten niku berarti? Kasil nekake setan. Mongko wong dikir niku njaluk tentrem ayem nggih. Ah niku kanca kula niku malah mboten tentrem uripe. Jur kesurupan wae. Nggih, ngantos piyambakipun kasil menghafal Al-Qur'an 30 juz niku lek cerita dhewek iki ambak nggih kula mboten ngalami ning dhewek cerita nalika pun khatam 30 juz niku dalu niku dheweke ngipi si setan wedok niku mabur kalih nangis. Kowe kok tega karo aku, kowe kok tega karo aku. Bar niku pet mboten nate kesurupan mleh. Nah, dadi amalan bid'ah niku mboten gawe cerak awake dhewe dumateng Allah ning malah ngundang setan. Amalan-amalan bid'ah niku. Zikire kudu ngene, sing maca Fatihah ora entuk ambekan kudu tahan nafas. Anu mungkin nek maca Fatihah nirake Mu'ammar ZA tahan nafas ya semaput. Wong sak ayat niku rong menit nggih. Ya Haji Mu'ammar ZA. Ingkang angka 3. Kirik bid'ah ingkang angka 3 mboten maos bismillah nalika wonten kahanan-kahanan ingkang badhe kula sebat. Setunggal nalika badhe dahar. Angka kalih nalika badhe ngunjuk. Ingkang angka 3 nalika badhe napa niku salin rasukan. Angka sekawan nalika badhe mlebet WC. Niku menawi awake dhewe mboten maos bismillah ateges awake dhewe ngundang tekane setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten hadis sahih riwayat Imam Bukhari wonten kitab Adabul Mufrad. Nggih. Menawa salah sewijining sira iku mangan utawa ngombe banjur dheweke maca bismillah, qala syaitanu setan iku bakal pidato marang wadya balane. La asya alakum cah awake dhewe ora entuk jatah mangan wengi iki. Sebab si fulan iki arep mangan wis maca bismillah, awake dhewe ora iso melu mangan. Ateges nek panjenengan dahar ngunjuk mboten maos bismillah, jenengan ngundang tekane setan. Ayo tan setan padha nyerak rene, padha bancaan kembul bujana pesta hondrawina madyang gedhen. Setane seneng melu lembung ginuk-ginuk gitu. Nek awake dhewe dahar ngunjuk mboten maos bismillah. Mila bibit dalu niki Kang Mas Mbakyu adik-adik sedaya, Bapak Ibu semanten ugi nalika badhe dahar, nalika badhe ngunjuk maos bismillah. Nek mboten setan melu. Melu mangan, melu ngombe lan sak piturutipun. Wonten hadisane sipun Nabi dawuh satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adama an yaqula bismillah. Satru pinangka benteng. Ma baina ayunil jin antarane mripate jin. Wa aurati bani adama lan aurate menungso anak Adam. An yaqula bismillah iku kanthi maca bismillah. Ateges kula panjenengan sedaya nalika badhe lintu rasukan niki. Nah niku badhe lepas sirwal nggih celana niku mboten maos bismillah niku ngundang tekane setan diinjen dening setan aurate awake dhewe niku. Nauzubillahi min dzalik. Ning nek pun maca bismillah copot klambi copot wuta niku setan motone wuta mboten saged nginjen awake dhewe. Mila wonten kedadosan tiyang niku keganggu gangguan jin, kadang kala dheweke niku ditresnani dening jin. Nggih, nek simbah-simbah nek ngastani jin lanangi Joko Dolok, nek jin wedok Prawan Sunti ngoten niku. Niku mboten mesti gitu. Pokoke nek jine lanang nggih engko sing nyenengi setan wedok. Nek menungsane lanang sing nyenengi setan wedok. Nek menungsane wedok sing nyenengi setan lanang ngoten niku. Lho sebabe apa? Dheweke niku ijo klambi ngetokke aurate setane weruh. Waduh kok ayu. Sebab saelek-eleke menungso niku saayu-ayune setan. Nggih. Saelek-eleke menungso saayu-ayune setan. Saelek-eleke menungso sak bagus-baguse setan. Mila nek enten menungso ngetingalake aurate setane seneng nek napa niku katresnane niku sampun nggih. Sering nggih waiting presen jalaran saka kulinten kala wau. Jika cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat iki. Jane wong niku menungsane niku ya elik niku ya cendhek lemu gitu, ireng. Apa? Aning miturute setan niku ganteng. Nalika pun tresnane niku pun saestu dheweke nemplok terus. Akhirnya terus mengurung diri ten kamar, mboten gelem metu, ngerti-ngerti wedi dhewe, nggih. Mimpi buruk lan sak piturutipun. Boten iso nyambut gawe niku ingkang dipun wastani ta'tilul hayah. Nggih. Menihilkan kehidupan, aktivitas kehidupan niku dadi mboten saged ditindakake nek pun kena gangguan jin kula wau. Sebabe napa? Sering umbar aurat. Nggih. Napa male setan jaman sakniki niku pinter dolanan internet punan. Setan-setan dasireng niku. Iki nontoni aurate para menungsa naudzubillah min dzalik. Dados semanten niki nalika badhe bucal wonten toilet niku kedah maos doa. Pripun doane? Allahumma ya Allah ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah ini yaktasipun kawula niki a'udzubika nyuwun pangayoman dumateng paduka minal khubuthi saking gangguane setan lanang wal khaba'ith lan gangguane setan wedok. Jadi setan niku wonten sing lanang wonten sing wedok. Sing kandha sapa? Kanjeng Nabi niku. Wonten hadis niki wau. Wonten doa sing diwucalake dening Nabi. Wonten setan lanang wonten setan wedok. Mila kedah sering-sering napa? Maos bismillah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ngendika wonten setunggalipun kitab nggih, annal insa bilih menungso niku niki asih wonten sambung rapetipun gandeng cenengipun. Nggih, kalian masalah mboten maos bismillah kula wau. Annal insa nggih, bilih menungso niku qad yu'dzunal jinna, kadang kala dheweke ngganggu marang jin. Dadi mboten mung jin sing ngganggu menungso, kadang kala menungso niku ngganggu setan gitu. Nek menungso niku diganggu setan jenenge kesetanan, nek setan diganggu menungso jenenge kamanungsan. Nggih mboten kira-kira. Kadang kala menungso niku ngganggu jin bitabawuli alaihim kanthi nguyui para setan. Jadi setan niku diuyui dening menungso niku. Menungso sing pripun? Menungso sing murang tata. Bengi-bengi mulih nonton wayang nguyuh tendalan digawe angka 18. Mboten angka 8, 18 angka nene. Terus enten bolongan, lungone ngalah arep nguyuh nang ndi ya? Wah, nek bolongan sudah ada toilet alam, waduh. Toilet alam kuwi papan panggonane jin kadang kala. Nggih jenengan nguyuh mriku setane nembe turu tidur siang malah diuyui. Nggih. Au bisab bima insakinin utawa kadang kala menungso niku ngrujuk banyu panas. Ibu-ibu niki biasanipun, nggih, bibar masak nggodhok telo kan sing dipendhet kan telone tok to nggih. Godhokane dipendhet mboten banyune. Mboten panas to. Langsung digerujuke ten WC. Mongko setan niku paling demen mapan wonten nggih WC. Sepi teng ngoten ya jenengan betah ten WC lah niku anu mencurigakan. Nek ten WC kok betahe ngiram niku. Wong niku papan panggonane se setan. Dados ibu-ibu, mbak-mbak nalika nguwak banyu panas ten WC niku kadang kala ngrujuk jin sing mapan ten mriku. Au bikatlihim utawa mateni jin niku lho. Jin niku kena dipateni saged. Kapan nalika jin niku mimba-mimba dadi kewan utawa dadi makhluk. Niku saged dipun pejahi. Nggih. Kedatosanipun pripun? Wonten hadis sahih riwayat Muslim niku nek kula cariyosaken mengke saged anu nggih panjang niku sampun wonten pengaosan piyambak judulipun fikih ular. Hukum-hukum syariat seputar ular. Nek wonten ula melebutan ngomai panjenengan niku mboten pareng langsung dipejahi. Sebab kadang kala niku jin. Khusus ula sing melebutan ngomah, ning nek ula ten jaba langsung ngoten mawon. Gecek nganggem alu, napa nganggem arit, napa pripun. Ning nek melebutan ngomah mboten pareng langsung dipejahi. Ngendikanipun Nabi bal adzinu lahum talatata ayamin. Wene ana izin panilah marang ula iku ning omahmu iku suwene 3 dina. Tigang dinten. Dadi nek enten ula king kobra nggih mara tengene jenengan bekas-bekas ngeten iki. Iku mboten pareng langsung dipateni. Ning wene ana izin 3 dina. Are, apa rajos? Kanjeng Nabi wonten riwayat sanesipun bal harrijuhu 3 marrat. Maknane diwene izin 3 dina ku gesan ula iku nganti ping 3. Ula, iki dudu papan dunungmu. Enggal-enggal sumingkir saka papan kene. Ditinggal ngulek sambel. Ora lunga, lunga saka kene. Ngulek meneh. Weh, cik ra gelem lunga. Ndang lunga. Ngantos ping telu niku mboten lunga, niku nembe pareng dipejahi. Nggih. Wa in badalakum ba'da dzalik, nek wis diusir, nek wis ditunduk lunga ping telu kok ora lunga, faktulu patenono ula iku. Innama huwa syaiton, sebab dheweke kuwi setan. Ning nek enten ula ning omah langsung dipateni. Niku kadang kala dawuhe Nabi niku jin muslim sing nembe mimba-mimba dadi ula. Mula ditundung minggat, kowe minggat aja ning kene. Niku nek jin muslim niku kadang kala ngerti-ngerti ilang ngoten mawon. Mboten ngerti sangkan mboten ngerti papan dununge ngerti, mana kene kok srene iki brojol tuh ngendi ora enek bolongane. Lah niku jin. Jin niku nek lunga nggih mboten kurang jalaran gitu. Ning nek langsung dipateni niku kadang kala niku jin kayak dheweke mboten salah apa-apa jenengan pateni. Lah pripun wong ulane guru cilik niku mbok menawa niku anake jin. Anake jin agek mulih TPA gitu. Mampir teng omahe jenengan langsung dideplok sirahe. Ya mbokne nesu ngamuk gitu. Duna an yasuru dheweke mati mateni jin ananging ora krasa. Bayan takimul jinnu hina idzin minal insi, banjur para jin iku napa nggih balas dendam. Balas dendam niku basa Jawane napa nggih? Napa? Basa Jawane balas dendam. Kula dereng tau tumon, mengki saged buka bau sastra basa Jawa melih. Balas dendam minal insi marang menungso bisar'i kanthi napa? Kesurupan. Nggih. Nate wonten kedadosan kanca kula jenenge Kang Yusuf nyantri ten pondok niku Surabaya. Dalun-dalun niku pondoke niki pondok mriku perumahan nggih. Dalun-dalun niku ibu-ibu bengok-bengok, "Mas, Mas tolong Mas santri, tolong Mas santri." "Enten apa, Ibu?" "Enten ngomah kula niku enten ula kejepit mesin cuci niku ajeng maju ra iso mundur ya ra iso gurung kakungkek ten mriku kula wedi." Lah kalih Kang Yusuf niku jikuke utik digeprok sirahe, tes pun mati rampung Bu, beres. Lah sesuk niku ibune niku kesurupan. Malaikat diruqyah dening Kang Yusuf niku, "Wes sapa? Lho aku sedulure anu, sedulure jin sing tok pateni wingi, sedulurku kok tok tutuk sirahe ora salah apa-apa tok pateni, aku ora trimo." Niku kasunyatan wonten Surabaya. Dadi nek mengki enten ulama radaya tengene jenengan ampun dipateni nggih. Dikongkon lunga sik. Nggih. Senadyan niku king kobra, senadyan anaconda gitu. Wapripun kula selak wedi, nek selak wedi dicuthek nganggo guenter diguwak metu. Nggih. Ning nek langsung dipateni niku kadang kala jin muslim. Sebab jin niku paling seneng napa? Membo-membo dadi ula. Muakkidan wa jaziman lan dipesthekake anna ikhtiraqal jinni li badanil insani, menawa mlebune jin ana awake menungsa sabitun iku bener-bener ana bittifaqi a'immati ahli sunnati wal jamaah, kanthi ijma'ipun kanthi kesepakatanipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ingkang angka sekawan, ngumbar anak nalika wayah maghrib. Hadisi wau pun kula aturake, dados kula mboten matur langkung kathah. Ingkang angka gangsal kelakepan, pirsa kelakepan. Wah, ngeten iki ngantuk-ngantuk. Nggih, angop-angop nggih. Angop kelakepan niku nek mboten ditutup nganggo wasta, niku setan mara terus ngeguyu awake dhewe. Niku miturut hadis ingkang dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pramila nalika wahing niku dipun dawuhi maos alhamdulillah. Nalika kelakepan mboten maos napa-napa ning dipun tutup utawi dipun ampet. Ngoten niku. Nek mboten kuat ngampet ditutup, nggih. Nek kanca kula kelakepan pripun mboten ditutup ya dielingke, mboten gelem nutup mang tutup sepet. Nek pun kanca kental gitu, nek kanca ya sesasi pisan jenengan sumpeli sepet lambene nggih. Nantang gelut nanti. Ingkang angka 6, dolanan suling lan alat-alat musik. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten salebetipun Al-Qur'an, Allah niku ngajak wawan pangandikan dumateng setan. Setan, wastafzis manistata'ta minhum bisautik. Setan, sesatno menungso saakeh-akeh miturut kemampuanmu. bisautika kanthi nggunakake suaramu. Eh setan sesatno menungso kae. Kanthi nggunakake suaramu. Ngendikanipun para ulama salaf antawisipun Imam Mujahid, Mujahid niku muridipun sahabat Ibnu Abbas, nalika nafsirake suarane setan sing digunakake kanggo nyesatake para menungso, Imam Mujahid ngendika suara setan wonten ayat kala wau maknanipun nyanyian lan alat-alat musik. Nggih, wonten hadis sanesipun dipun sebataken ugi bilih wonten saperanganipun kaum umat Islam ten akhir zaman ingkang badhe menghalalkan alat-alat musik. Mila Bapak Ibu, nalika kula panjenengan sedaya niku nate ngundang ustad nggih meruqyah tiang ingkang kenging gangguan sihir, gangguan santet niku biasanya si ustadz niku ngendika niki patung, patung-patung, jimat-jimat, alat-alat musik niku ditokke saking omah langkung rumiyin. Sebab nek mboten niku ruqyah mboten badhe napa maksimal. Sebab niku perkawis-perkawis ingkang dipun remeni dening setan. Ingkang angka 7 patung. Patung-patung. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatat tsalitsatal ukhra. Sira iku ora apa-apa ora ngerti Lata Uzza lan Manat. Iku brahala-brahala ingkang dipun ibadahi dening tiang-tiang kafir Quraisy. Nggih. Imam Al-Fayruz Abadi wonten salebetipun kitab Al-Qamusul Muhit ngendika, Al-Uzza sing diarani Uzza iku sonamun patung abadat ha ghatofan sing diibadahi dening suku Ghatofan. Awalu manittakhadha zalim bin As'ad. Sing pertama kali ngibadah marang patung Uzza iki jenenge Zalim bin As'ad, nggih. Lajeng napa niku para manungsa niku kanu yasmauna fiha saut. Niku krungu suara saking patung kala wau. Dadi njaluk wisik niku ngerti-ngerti wonten suara. Njaluk kula nyuwun pitedah niku wonten suara ten patung niku. Lah suarane niku asale saking setan sing mapan wonten jero patung kala wau. Fa ba'atha ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid. Banjur nalika prastawa Fathu Makkah, nalika Kanjeng Nabi lan para sahabat niku menyerbu Mekah untuk ditaklukkan nggih, Rasulullah niku ngutus sahabat Nabi asmanipun Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kae brahala Uzza kae paranono dirmuk, dijur, dicuing-cuing nggih. Fahadamal baita wa akhraqas samrata. Banjur Khalid bin Walid niku napa niki ngremukke patung lan omah-omahan sing mapan ana nggen patung kala waun. Wonten napa niku hadis wonten riwayat sanesipun dipun sebat nalika Khalid bin Walid sampun ngremuk patung piyambakipun sowan dumateng Nabi melih. Tuma'atan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Sowan dumateng Nabi, Kanjeng Nabi titah paduka dawuh panjenengan sampun kula tindakake. Nggih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh irji fa innaka lam tasna syai'an. Eh Khalid bin Walid, balia meleh ning papane patung mau. Kowe iki urung nyambut gawe apa-apa. Para ja'a Khalid, Khalid bin Walid bali meleh enten papan brahala kala wau. Nggih, am'anu fil jabal lan Khalid bin Walid niku ngerti niku wong-wong kafir sing do nyembah patung niku wau padha bengok-bengok enten gunung. Wahum yaquluna dheweke padha kandha. Anu ya Uzza, Uzza, Uzza, melayu wa Khalid bin Walid titek wa ngeten niku. Fa'ataha Khalid, banjur Khalid bin Walid nguyak ten pucuk gunung, nggih. Nalika dipun uyak tekan pucuk gunung, ndi mau tekan ndi mau. Nggih. Fa idza imra'atun uryanatun dumadaan niku wonten jin rupa wong wedok sing udo nasiratun sya'raha sing rambutnya niku acak adut, nggih. Rambutnya niku ngomongi amut-amutan. Iku nek cara Sekar Suli niku mbok menawi wewe nggih. Nggih. Maluke duyak ten pucuk gunung niku wonten wewe ten mriku. Wong wadon uto rambutnya acak-acakan. Nggih. Tahta finutura ba'ala ra'siha. Dheweke niku keramas nganggo pasir. Dadi rambutnya wis acak-acakan ijik di ubal-ubal napa lendut. Fa'ammamaha bisayfi hatta qatalaha. Banjur dening Khalid bin Walid jin wedok sing mapan wonten patung Uzza kelo dibuabat pedang, dibacok pedang hatta kotalaha ngantos dumugi puputing Yosua. Setan niku mboten sah dingendikake puputing Yosua nggih. Nganti mati ngoten bae, nganti bongko ngoten bae. Bongko niku diobong neraka. Tsumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Banjur Khalid bin Walid sowan malih dumateng Nabi. Pun setane pun kula babat Kanjeng Nabi pun mati. Faqala Nabi banjur dawuh, tilkal Uzza. Yo sing tok babat kuwi sing diarani Uzza, sing disembah dening para menungsa. Nggih. Hadis niki dipun sebataken dening Imam An-Nasa'i. Hadis riwayat An-Nasa'i nomoripun 11,083 dipun sahihaken dening Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i wonten salebetipun kitab As-Sahihul Musnad. Pinangka keterangan piwucal nggih, pepeling kagem kula panjenengan sedaya pilih sing jenengane setan niku paling seneng, paling remen, paling hobi nek wonten patung-patung. Mila Nabi nalika Fathu Makkah sing pertama kali ditindakake dening Nabi mboten bangun masjid, mboten napa, mboten napa, mboten napa. Ning sing pertama ditindakake Nabi napa? Ngerubuhake patung-patung ingkang mapan wonten Mekah niku dirubuh iki kabeh. Semanten ugi Nabiullah Ibrahim, wah nek niku critane pun kondang kawentar, kondang misuwur dugi pojok nggih jagat wetan, jagat kulon, lor kidul. Nggih. Nabi Ibrahim niku ra nggih dipun cariyosaken wonten Al-Qur'an niku nggih babati patung-patung nggih. Terus patung sing paling gedhe dikalungi petel. Nalika didangu dening Raja Namrud, kowe sing mlathoki patung-patunge. Usnes kula. Lah sapa? Ha niku lho patung sing gedhe niku sing mlathoki. Wong dheweke kalungan petel ngono. Wong patung kok iso mlathoki apa ya weneng? Lah ra iso mlathoki kok tok sembah. Ngoten. Kok tok jaluki pitulungan? Kok tok jaluki keselamatan? Tok jaluki laris, tok suwuni nggih. Waras lan sak pituritipun. Jane kowe iki waras apa edan ngoten iki. Lajeng Nabi Ibrahim malah di obong. Niku ingkang dipun wastani dakwah tauhid. Mila saene Bapak Ibu nalika wonten patung-patung ten omah nggih enggal-enggal disingkirke. Wah, lha pripun niku kula niku ten omah gadah dampar kencana niku. Niku tinggalane kerajaan zaman Ratu Sabak. Niku wonten ula. Lah nek jenengan eman-eman napa niku kursine ampun diobong sak kursine. Cukup sirai bagian gon sirah niku dipotol. Iku insyaallah sampun dipun keparengaken. Nabi ngendika as-suratu hiyar ra'su idza quti ar-ra'su fala surata. Gambar iku gumantung sirai. Nek sirai wis dikethok iku wis dudu gambar, wis dudu patung meneh. Ngoten niku. Pak di kula nggih gadah niku. Nggih ukir-ukiran ula naga loro ngoten niki. Caplok-caplokan. Niku mboten pareng Pak Di. Lah ngopo niki dalile ngenten-ngenten Nabi nggih ngenten disenengi setan lan sak piturutipun. Lah terus piye? Lah niku sirahe dikethok mawon. Dadi anu, ora duwe sirah, mboten napa-napa sing penting awake dhewe selamat, mboten ditekani setan, mboten didukani dening Allah, mboten diblusukake, dijelomprongke wonten nerakanipun Allah naudzubillahi min. Lah oh ya nek ngono manut. Tel alhamdulillah. Kejawi. Kejawi. Boneka. Boneka nek dinggo dolanan bocah cilik-cilik insyaallah mboten napa-napa. Ning nek bocahe pun gedhe, pun kuliah, ora iso turu nek ora turu karo wini ndepuh niku mboten pareng. Nek jek cilik-cilik mboten napa-napa. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha niku nate gadah boneka jaran duwe sewiwi. Kanjeng Nabi taken, iki kewan napa Aisyah? Menika anu turangga Kanjeng Nabi. Turangga niku kramane jaran. Iki jaran Kanjeng Nabi. Jaran kok duwe sewiwi? Aisyah niku wangsulan. Lah, jarane Kanjeng Nabi Sulaiman niku ora gadah sewiwi. Nek cara piantun Sekar Suli niku dipun wastani jaran apa? Sembrani. Kok jaran kuda iki piye to? Jaran apa jaran kuda kayak ngono iki? Aduh ya Allah. Paring ngono sabar. Jaran apa jaran kuda ngono iki? Kok ora belo ngono wae. Jaran kok kuda. Ya wis ngerti kan biyen jaran iki kuda gitu. Jaran sembrani Mas, jenenge Mas. Lan Kanjeng Nabi mesem guyu. Kanjeng Nabi mesem guyu mboten ngelekke Aisyah. Nggih, dados insyaallah bocah-bocah cilik nek pinangka kanggo dolanan nggih. Iku insyaallah mboten apa. Nek pun gerang pun tuwean wis kuliah gerangan kok. Nggih, cek dolanan boneka. Boneka niku kanggo cah cilik-cilik. Nggih. Terus sing kang angka kalih, boneka kelawu mboten parang dipajang wonten ruang tamu dipajang diterek mboten parang. Niku patung-patung boneka kelu kedah dihinakan. Disimpen ten selorokan ditutup, ngoten mboten parang dipun pajang. Nek dipajang mengke malaikat rahmat mboten kersa mlebet. Engkang angka 8. Merenggangkan soft salat. Ini ki dalam kondisi normal, nggih. Sing mesjid merenggangkan ampun deg-degan riyin gitu. Dalam kondisi normal mboten wonten pandemi, niku soft niku kedah lurus lan rapet. Nabi ngendika rastu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Rapetno soft-softmu iku, nyerao siji marang liyane, gandengno pundak-pundakmu. Fa walladzi nafsi biyadihi demi Allah, sing nyawane Muhammad ana astane Gusti Allah. Inni yakti aku kuwi Muhammad la ara syaitan, weruh ana setan ya dakhulu min khalalis saffi, sing dlesep ana ing selah-selahe saf sing mboten rapet. Jadi nek bapak-bapak, ibu-ibu nembe salat masjid, saf niku mboten rapet, ngendikane Kanjeng Nabi niku nggen celah-celah niku dilebeti setan, nggih, ka'annahal hadaf, kaya dene cempe wujude setan niku. Nabi ngendika ngoten niku. Cah, nek kowe salat, safmu kuwi digawe lurus, digawe rapet, sebab aku ngerti setan mapan ana celah-celahe saf kaya dene cempe sing dlesep. Niku Nabi le ngendika. Nggih. Mila nalika mengke napa niki virus wabah pagebluk Mayangkara corona niki sampun ical nggih, mengke safipun dipun rapetaken malih. Semanten ugi masjid-masjid, kampung-kampung sing pun mboten wonten kasus wonten mriku, saene enggal dipun rapetaken malih. Mboten enten kasus babar blas nggih, lan sampun mboten rumaos ajrih malih, enggal-enggal dipun rapetaken. Ananging nalika tasih wonten kekhawatiran, ketakutan, nggih, menjaga jiwa seorang muslim menika lebih diutamakan. Wong kasunyatane sing mati nggih pun kathah to nggih. Puluhan ribu nggih mboten. Lan fatwa-fatwa para ulama ahli sunnati wal jamaah saya ingkang mapan wonten Indonesia, wonten luar negeri sedang maringi fatwa dipun keparengake merenggangkan saf nalika wonten kedadosan wabah. Ingkang angka 9 menika ingkang ndadekake setan teko niku nalika kula panjenengan sedaya mboten nggunakake dalem griya omah niku mboten dipun gunakake kagem ngibadah. Mboten kagem salat, mboten kagem maos Quran. Aku lho kan salate jamaah ten masjid terus. Salat sunnah niku sing paling sae wonten dalem, nek salat wajib niku ditentangke wonten masjid, nggih. Salat napa niku duha, salat witir, salat salat sunnah mutlak lan salat fajar niku dipun tindakake wonten dalem. Semanten iki maos Al-Qur'an wonten dalem. Menawi kula panjenengan sedaya babar blas mboten nindakake ibadah wonten dalem, setan niku moro teng omah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, nggih, la taj'alu buyutakum maqabira. Sira iku aja padha ndadekake omah-omah ira kaya kuburan. Cah, omahmu kuwi aja tok gawe kaya dene kuburan. Nggih. Innasyaitana, sebab setan iku yanfiru bakal melayu minal baitil ladzi, saka omah sing diwacaake tuqra'u fihi suratul baqarah. Diwacaake surat Al-Baqarah. Ngoten niku. Nggih, mila nek sok-sok anten klontang klontang mboten tikus nggih. Ngeten omah dadi gawat, sering bocah-bocah niku teng jelere diweruhi nggih, penampakan-penampakan tetek bengek niku biasanipun omah niku panci mboten digunakake kagem ibadah. Mboten nate maos Al-Qur'an ten mriku. Mushaf Al-Qur'an ngantek kemebul, ketutupan lebu mboten nate dipun buka. Nggih, Nabi ngawisi, omahmu iku aja didadekke kaya kuburan. Gunakan kanggo ibadah. Niki ngemupi wucal ibadah ten kuburan mboten parang. Nggih. Sebab ten kuburan iki sepi, ora ana wong ibadah. Maknane pun ngibadah ten kuburan mboten pareng, kosok wangsuli pun ngomahmu kuwi gunane kanggo papan pangibadah, kagem pengajian, nggih, salat, maos Al-Qur'an, zikir pagi dan petang niku dipun waos. Setan melayu. Semanten ugi menawi wonten omah gawat panjenengan tumbas dalem dangu suwung niku omah niku mataun-taun mboten dinggoni gawat, gampang ditumbas mawon regane murah. Bar niku khataman surat Al-Baqarah. Kula nate gadah mitra pitepangan ngendikane nggih daleme niku Jalan Wonosari. Jalan Wonosari kuwi niki-niki nggih. Riyen nate dados kepala KUA wonten Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul. Wonten pengajian khusus napa niku jenenge Muspikase Kecamatan Gedangsari nggih. KUA-ne nggih, Polsek nggih. Napa niku koramile kepala-kepala sekolah iku pengajian lah, kepala KUA niku taken. Saya punya kios di Jalan Wonosari. Niku gawat, sering ada penampakan. Dinggo dodol mboten payu, niku carane pripun? Kula matur panjenengan mangkhataman surat Al-Baqarah. Sekali duduk. Nggih, niku surat Al-Baqarah rak kalih juz langkung segede mbok menahi. Niku kinten-kinten setunggal jam khatam. Estu, yang baik pun khataman surat Al-Baqarah 3 wulan. Sak lajengipun panggih melih alhamdulillah. Kios kula niku sakniki pun aman, pun dinggo dodol nggih pun payu mboten wonten penampakan melih. Alhamdulillah. Omah sunduk sate dora doyan. Nggih, sore ini gawat dinggo dodol ora payu. Khataman mawon surat Al-Baqarah. Saene surat sanesipun surat Al-Baqarah nggih maos. Napa niki? Ayat-ayat sanesipun dipun dadosaken wirid harian. Ingkang angka sedasa menika ingkang pungkasan sebab wektalipun sampun telas nggih. Mangan bondo riba. Allah Ta'ala dawuh alladzina ya'kuluna ar-riba, wong-wong kang demen mangan bondo riba, bunga bunga bank, anaan nggih bunga utang sak yuta nyaur dadi sak yuta 100, sing 100 niku riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba, wong-wong kang mangan bondo riba, la yaqumuna dheweke ora bisa ngadeg illa kama yaqumul ladzi, kejaba kaya ngadeke wong-wong kang yataqabbatuhu syaitanu minal mas, kejaba kaya ngadeke wong-wong sing kesurupan mergo diganggu dening setan. Jadi mangan bondo riba niku ngundang setan. Termasuk ngewangi wong-wong sing mangan riba niku ugi dadi jalaran setane padha mara. Nauzubillahi min dzalik. Niku sedanten peranganipun perkawis nggih, pakulinan nalika dipun tindakaken mengke saged dados jalaran setan niku teko. Nan nalika setan teko ateges mungsuwe teko, nek mungsuwe teko ateges dheweke mesti bakal njelomprongake saking merginipun Allah Subhanahu wa taala gawe cilaka ning alam donya, gawe cilaka wonten alam akhirat. Naudzubillah min dzalik. Mekaten ingkang saged kita aturaken sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos layang pitakenan nggih saking pamirsa Aliman TV Surabaya. Semanten ugi siaran wonten Facebook ingkang sampun lumebet. Saking Abu Uwais di Cikarang. Apa benar jika menyetel musik dan sisa makanan tulang-tulang di rumah juga mengundang setan, Pak Ustadz? Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ngendika, nggih, bilih cincin muslim sing soleh. Cincin muslim ingkang soleh niku sing dadi pangane balung-balung saking kewan sing nalika dibelah niku nyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku dadi pangane jin sing sae. Dadi mboten ngundang setan niku, ngundang jin ananging jin sing sae. Nek jin sing sae niku mboten badhe ganggu gawe awake dhewe. Mboten badhe ngetok. Ora bakal ana penampakan-penampakan. Ning kosok wangsulipun panganane jin-jin sing elek dingendikake dening Nabi niku letonge kewan. Letonge kewan nggih, kalih napa? Balung-balung seking iwak nggih, seking iwake kewan dibeleh kanthi mboten nyebut asmanipun Allah. Nabi ngendika la tastanjau bil adni wala birraut, sira iku aja peper sesuci nggunakake balung lan letong, fa innahuma zadu ikhwaniku minal jin, sebab barang loro iku pinangka pangane sedulurmu saka kalangane jin. Dados nek tulang makanan niku saking kewan sing disembelih kanthi nyebut asmane Allah niku dadi pangane jin muslim, insyaallah niku mboten ganggu. Ewan dene sesajen nggih utawi kewan sing dibelih mboten nyebut asmane Allah niku dadi pangananipun jin ingkang jahat utawi setan kala wau. Wallahu taala alam. Menawi genduri selametan niku angsal napa mboten miturut syariat mboten wonten niku. Miturut syariat Islam. Ning nek miturut ajaran nenek moyang niku maneka warna, nenek moyange wong Cina enten dhewe, wong Jawa enten dhewe, Londo enten dhewe, Sunda enten dhewe. Ning nek miturut syariat Islam menika mboten wonten. Supaya napa? Pinangka raos syukur pengajian mawon andum sekul monggo. Sedekah monggo, pinangka raos syukur. Ning nek genduran wajib pendak dino iki kudu, nek ora kudu desane bakal cilaka. Lah niku sing kula temai ngoten niku. Niku sedanten mboten leres lan mboten pareng dipun pitadosi. Wallahu taala alam bissawab. Derek tanglet enten griya tiyang sepuh nyimpen jimat kaya kul buntet merah delima. Nopo sanes liyane jimat niku malah ndadosaken sengsara cilaka. Asal pados rejeki ndadosaken kemlaratan jimat diopeni. Ndadosaken syirik gedhe. Niku ten donya, mboten meng ten donya ten akhirat nggih gawe cilaka. Jimat niku mboten nambahi kejaba cilaka, jimat niku mboten nambahi kejaba saya ringkih, jimat niku mboten jalari napa-napa kejawi kula panjenengan sedaya dipun lebetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula kedah dipun icali. Nggih, lan mboten pareng ajrih dumateng jimat. Kula niku pun mboten ketong niku ngobongi jimat niku alhamdulillah nggih tetep lembu ngeten iki. Ya ora terus dadi kurus, loro-loronen mboten. Wong wonten niku sederek dugi ajeng ngobongke jimat lembenan obong, mboten obong dhewe to. Mboten jenengan obong piyambak, dhewe ngene niku kula ngobong siji malah adik kula kesurupan niku. Kula matur adik jenengan mesti ra salat. Nggih, ya wis. Nek mboten salat nggih ta. Ning nek insyaallah kula menawa sedaya nglampahi salat, zikir, ta'awud nyuwun pangayoman dumateng Allah mboten enten napa-napa. Alhamdulillah, jimat-jimat dipun tilar, mboten maedahi napa-napa kejaba kacilakan. Hukumnya jika lupa membaca bismillah ketika melepas baju, apakah berdosa? Nek lali mboten dosa. Dalilipun Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Duh pangeran kula panjenengan ampun maringi pasiksan nggih sebab jalaran kula niki lali utawa napa niki keterucut nggih. Sing lali keterucut niku insyaallah rufi'al qalam dipun angkat lan boten nampi dosa menapa-menapa. Wonten kaidah usul fikih ugi dipun sebataken bilih at-taklif nggih, kewajiban syariat niku boten berlaku kejawi nalika si titah niku sampun gadahi ngelmu. Nek wong lali niku rak mboten eling, mboten gadahi ngelmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi nate salat niku ngagem sendal, sendale gupak najis. Wonten satengahe salat malaikat Jibril mandhap, Muhammad sendalmu gupak najis. Sendale Nabi terus dicopot ngoten. Lah para sahabat niku mirsani Nabi nyepot sendal, niku melu-melu nyepot sendal ngoten. Makmum niku ibar salat Nabi ngendika, "Lah ngopo cah kok sendalmu do dicopot iki ngopo?" Lah paduka pinangka imam nyepot sendal ki awake dhewe melu-melu nyepot sendal. Nabi ngendika, "Aku ki sendalku tak cepot mergo diwenehi ngerti malaikat Jibril, sendalku gupak najis." Nek gupak najis mboten ngerti, mboten napa-napa. Buktine napa? Nabi mboten didawuhi mengulangi salatnya. Salat sah, mongko sing rakaat pertama ora gupak najis. Ning tetap sah sebab napa mboten pirsa. Dadene mboten pirsa sae niku lali utawa semaput lan sak piturutipun menika mboten menapa-menapa. Wallahu taala. Hukumnya ketika wanita haid memotong kuku atau rambut pareng nggih. Sebab motong kuku kalih motong rambut niku perkara kadonyan hukum aslinipun halal mboten pareng dingendikake haram kejawi wonten dalilipun. Nek perkara ngibadah niku hukum asline haram, mboten pareng ditindakake kejawi wonten dalil sing merintahake. Ning nek perkara kadonyan kuabeh kena kejaba wonten dalil ingkang ngawisi utawi melarang. Dan mboten wonten dalil niku, oh, wanita haid dilarang potong rambut, dilarang potong kuku. Niku ngantos dumugi dalu menika kula dereng nate maos dalil ingkang melarang. Wallahu taala alam. Bissawab. Iku nek pitakonan skripsi-skripsi ngoten niku le maca horor. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Salat gangsal wekdal lampun dipun tilar menawi kakung nggih jamaah wonten masjid. Khataman surat Al-Baqarah wonten dalem. Ning saderenge dalem niku ketah diresiki saking patung, saking gambar-gambar makhluk hidup, saking alat musik, saking raja, jimat-jimat lan sak piturutipun. Angka 3 maos zikir pagi dan petang, bibar salat subuh, bibar salat asar. Nek bocah kula bayi dereng saged maca dikir niku disuwuk kanthi dipun waosaken doa sing diwucalake Nabi. Cekel mbun-mbune. U'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Ambal 3. U'idzuka aku nyuwunake pengayoman kanggo sira bikalimatillahit tammah kanthi nyebut kalimat-kalimat Allah sing maha sampurna. Min kulli syaitonin wahamah saka gangguane setan lan kewan sing duwe wisa. Wa min kulli ainin lamah lan saka gangguane napa niku sawangan utawi pandangan mata jahat. Ngoten niku. Lan maos bismillah sederengipun apa wau? Utawi cekak aosipun mboten pareng nindakake perkara-perkara sing iso ngundang tekane setan sing cacah sedoso ingkang kita aturaken kala wau wonten ing ngajeng. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana sikap kita jika dilamar laki-laki yang jarang sholat, bolong-bolong sholatnya, dengan alasan orang tua bilang nanti kalau sudah menikah bisa berubah karena ada yang mengingatkan untuk sholatnya. Nek cara kula mboten niku. Nggih. Cara kula mboten sah ditampa niku. Wong pangerane dilirwake apa neh guru kowe gitu. Allah saja di dilupakan, dilalaikan apa neh mung bojo wedok. Pun kathah lho bojo wedok niku ditinggal mancing. Bojo wedok niku ditinggal toring, ditinggal munggah gunung. Bojo wedok e ngantek ngenes nang omah gitu. Ah, ra sida mangkat. Padahal salat lho. Napa meleh sing mboten salat? Gusti Allah wis dilirwake napa meleh mung liyane dianggep lah wong wedok e ngopo? Ana suku lene liyane ngoten niku naudzubillah min dalik. Mila saene mboten sah. Wong sing bagus, ganteng, sugih, soleh sing sregep salate akeh kok. Ngapa golek wong sing mboten salat? Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu semanten ugi ampun kepencet calon mantu sing sugih ning nek ora salat. Nggih. Sebab nek napa ngarep-arep sugih ya Allah, ming bondo niku nek mboten digunakake kanggo bantu dakwah kangge nguri-uri agamane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bondo niku mboten jalari napa-napa kejaba kacilakan. Nonton ngalam donya wonten ngalam akhirat. Para nabi niku sedanten dongane nyuwun didadekake wong sing salat. Para nabi wiwit nabi-nabi sing riyin ngantos Nabi Muhammad. Wonten ayat dipun sebatakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah kula nyuwun dumateng paduka supados kula lan tedhak turun kula anak putu kula dipun dadosaken tiang-tiang ingkang tansah nindakake salat. Iki pendungane para nabi. Nggih. Lah malah jenengan golek mantu wong lanang sing mboten salat. Ming mergo ganteng ya. Abu Jahal niku nggih ganteng lho. Abu Lahab niku ganteng. Panjenengan pirsa mboten? Abu Lahab niku artine napa? Lahab niku maknanipun geni sing bulat-bulat. Abu Lahab niku wonge ganteng, gagah, gedhe dhuwur, sugih, sedagar kaya, panglima perang, ahli strategi militer, tur duwe pangkat wonten kures. Saking gantenge, saking putih e, pipine niku putih nggih. Pipine putih niku terus wonten abang-abange ngoten nggih. Yen pipine semburat napa? Merah merona. Jadi abang ini kok kayak dene geni sing bulat-bulat. Mula diarani Abu Lahab. Wong sing pipine kayak geni bulat-bulat. Ane wong saiki ra ireng terus dipulas abang niku gitu. Malah kayak wong bar dijotos iki kae gitu. Babak bundas kae wis ireng dipulas abang. Gitu. Ya Bagong Leong gitu. Ning niku abange niku alami. Pancen wonge piyayi ning ganteng sugih pipine niku abang bulat-bulat. Ning dayani napa? Mboten enten paedai. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ciloko Abu Lahab. Tangane loro Abu Lahab ciloko. Wa mra'atuhu hammalatal hatab lan bojone Abu Lahab sing penggaweane nggendongi kayu obong. Penggendong kayu bakar. Sebab dheweke senengane napa? Tombak cucuan ngelincipi para ngapapak nyebar wiso nandur tunggak kemaduh. Pirsa kemaduh? Kemaduh niku wit sing godhonge marai gateli niku. Jenengan kena godhong kemaduh niku mesti gatel. Niku kemaduh. Lah bojone Abu Lahab niku senengane dadi provokator, senengane nandur wit-wit sing gateli niku. Gawe geger, gawe kisruh. Senadyan ayu, senadyan ganteng, ananging mboten wonten paedahipun menopo-menopo. Dados nek kinten-kinten calon mantu niku mboten salat, ampun ditampi golek liyane sing ganteng sing sugih kuatah kok. Nggih. Contone ten Sekar Suli mriki gitu. Tuwa-tuwa ora apa-apa sing penting salat gitu. Tua enggak apa-apa yang penting salat gitu. Bagaimana cara meruqyah tempat kerja? Karena kalau ada karyawan baru biasanya diperlihatkan makhluk halus. Apa mungkin jinnya pengen kenalan mbok menawi gitu. Jinnya pengen kenalan kok carane ngetok ini. Niku saged ugi karyawane mboten salat. Karyawane iku didhawuhi supados salat. Lajeng tempat kerja niku kagem khataman surat Al-Baqarah digunakake kagem salat-salat sunnah nggih. Lajeng niku wau nggih gambar patung jimat raja diobong kabeh insyaallah ical. Wallahu taala alam. Apa ada yang namanya mati suri? Kula mboten ngerti niki. Kula nggih dereng tahu mati suri. Wallahu a'lam mengki saged dipuntakenaken dumateng ustaz sanesipun. Apa kendaraan untuk meninggal orang mobilnya jadi sial? Mboten. Niku ingkang dipun wastani tatoyur. Rumangsa ketiban apes. Nggih, rumangsa ketiban apes. Takmir ten desa kula niku, Pak. Enten takmir masjid nggih niku nek sing adan dhisik dhewe sederenge subuh dhewe pun ten masjid. Dheweke sing adan subuh. Ning dadi wedi ngopo? Sebab ten ruangan samping masjid niku diwenehi bandusa. Napa niku kereta iki tenggo ngusung peti mati niku lho. Lah niku kan aset punya kampung, niku diselehke ten masjid. Niku pas pengajian, wah. Mbok kuwi bandusa niku aja dikokne kono lah ngopo lho? Aku kuwi arep salat subuh prindang prindi kaya aku. Kuwi wedi aku nek iruh ning peti ning kono kuwi. Mboten enten kaitane bandosa mobil sing tilas kecekaklaan wonge mati nggih niku mboten marake cilaka mboten nggih wong niku pun takdir kok jenengan senadyan nganggo mobil sing ra tau kecelakaan nek wayahe kecelakaan takdiri kecelakaan nggih mesti bakal kecelakaan niku dipun wastani tatoyur mboten pareng niku nggih ingkang maringi bejo ciloko sugih melarat siji pesti loro jodho telu wahyu papat pangkat limo dunyo niku Allah Ta'ala mboten nenten kaitane kali barang-barang mati. Oh iki mobilnya iki ndek ben anu dienggo nubur uang nggih uangnya mati aku saiki kon nganggo mobil iki aku wegah iku ndak aku melu-melu kecekaklaan mboten leres nggih mboten bener ngawur niku. Allahumma la tayra ila tayruka wala khaira ila khairuka wala ilaha ghairuka. Niku doa anti tatoyur. Panjenengan waca bolak-balik. Apakah orang yang pernah kesurupan dan sudah diruqyah, setannya keluar tapi jiwanya bolong? Pinten senti bolong ya. Jadi setannya bisa masuk lagi. Mboten enten jiwa bolong niku, jiwa kok bolong. Nah, awake bolong enten nggih. Kuping bolong, mboten bolong dibolong niku. Wis wonten melih lambe niki dibolong kok irante. Karepe pengen ngopong. Kayak tutup aqua. Lambe niku ilate barang nak udzubillah min dzalik. Ning nek jiwa bolong niku mboten enten. Nggih. Ning nek jiwa ingkang ringkih wonten, tiyang ingkang sampun nate kesurupan niku nek dheweke mboten sregep-sregep dzikir dumateng Allah, jiwane ringkih ateges benteng ini pun nate jebol dadi nek direboni meleh gampang niku estu leres. Mila tumrapipun nggih mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu sing pun nate kenging gangguan jin nggih kudu disregepi anggene manengku pujo. Anggene ibadah dumateng Allah. Maos dikir pagi dan petang ini ampun kendan. Wallahu ta'ala alam. Pripun nggih memberitahu orang tua yang masih suka masang sajen di rumah saat hari kematian. Niku jenenge pancenan wong. Nggih. Saat hari kematian. Iki nggih napa to anu mak niki iki dienggo ngombe mbahmu kakung ning kono. Mbahmu kakung senengane kopi pahit karo udud, mbahmu putri cepaki kinang. Jadi nek pas geblake simbah iki kudu dicepake. Mboten enten wong mati kok njaluk kopi pahit kinang udud mboten. Nggih. Niku namung napa niku jenenge rekarekane awake dhewe niku rekarekane simbah-simbah riyen ingkang mboten wonten dalil kumathok. Sudah saya jelaskan kalau tidak boleh tapi tetap saja dilakukan. Gimana sikap saya nggih, apa harus pergi dari tempat tersebut? Mboten ampun minggat. Nggih. Jenengan gadahi kewajiban dakwah dumateng tiyang sepuh kanthi sae. Nek ditampa alhamdulillah mboten sabar. Awake dhewe niku mboten dituntut hasil, ning dituntut usaha. Napa menen jenengan bapake Nabi Ibrahim niku lho mboten. Mboten mandeg saking kesyirikanipun. Ya. Ning Kanjeng Nabi Ibrahim napa terus minggat? Napa terus misuwi bapake mboten pareng. Nggih. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Menawa uang tuamu sak keloron merintahake kowe tumindak nalisir tumindak syirik sing ora ana dalile, aja ditaati, aja manut. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ning sira iku kudu tetep tansah srawung marang wong tuamu kanthi becik. Iku kewajibane awake dhewe. Masalah wong tua cek tumindak syirik terus nggih diaturi kanthi sae, didongake nggih, dikirimi video niki ngangsu kawruh ngeten iki. Kuatah niku pun nen internet nopo buku akidah Islamiyah ingkang leres ingkang nerangake tauhid lan syirik ngoten niku. Wenange berusaha. Wondene hasile niku wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Siraku ora bakal bisa menehi hidayah marang wong sing tok tresnani. Walakinallaha yahdi may yasha. Ananging Allah iku maringi hidayah marang sapa wae sing dikersakake. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Niki pitakenane tesih kuatah banget gandeng wedalipun sampun telas nggih nyuwun pangapunten saestu kathah layang pitakenan ingkang mboten saged dipun waos, mboten saged dipun wangsuli amargi wektalipun sampun telas. Mbok menawi mekaten lan semanten ingkang saged kita aturaken mugi-mugi saged beto manfaat kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subasilta kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.